Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Al-Qawlus Sharif. Masih tentang bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinam huwa al-ghuluw fis salihin. Sebab kufurnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah bentuk berlebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Sudah kita baca penjelasan As-Sa'di rahimahullah tentang definisi al-ghuluw, yaitu mujawazatul hadd, sikap melampaui batas dengan menjadikan orang-orang soleh atau menjadikan bagi orang-orang soleh sebagian dari hak-hak Allah yang khusus bagi Allah. Dan sudah kita baca rincian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu bahwa sikap ghulu terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya syirik, ada juga yang belum sampai pada tahapan syirik tapi wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik. Nah, itu terakhir yang kita baca. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah wan nasu fi muamalati shalihin thalathatu aqsam. Dan manusia di dalam muamalah mereka terhadap orang-orang saleh terbagi menjadi tiga bagian. Jadi pembagian manusia dari tinjauan muamalah mereka terhadap orang-orang soleh ada tiga. Yang pertama ahlul jafa, orang-orang yang jafa, yang antipati, lawan dari simpati. Orang-orang yang antipati, orang-orang yang kaku, ya. Alladzina, yaitu orang-orang ya, yahdimunahum, orang-orang yang menyalahi huquqahum, hak-hak orang-orang saleh, tidak menunaikan hak-hak mereka karena mereka antipati, ya, anti terhadap orang-orang saleh, sehingga hak-hak mereka tidak ditunaikan. Wala yaqumuna bihaqqihim min al-hubbi wal muwalati lahum. Disebutkan di antara hak-hak mereka adalah mencintai mereka. Kelompok manusia atau jenis manusia yang pertama ini, mereka tidak mencintai orang-orang saleh. Bahkan sebaliknya membenci orang-orang saleh. Walmualati lahum, dan bersikap loyal kepada mereka, itu hak mereka orang-orang soleh. Ya, kita bersikap loyal kepada mereka. Adapun jenis manusia yang pertama ini, mereka tidak loyal kepada orang-orang soleh. Wattauqiri, dan juga attauqir, menghormati. Watabjili, dan memuliakan orang-orang soleh. Semua perkara ini tidak dilakukan oleh jenis manusia yang pertama ini. Cinta, loyal, penghormatan, dan pemuliaan. Nah, justru sebaliknya yang mereka lakukan adalah membenci, memusuhi, dan merendahkan, mencela orang-orang soleh. Tentu ini menyimpang dari petunjuk yang lurus. Jadi solusi yang kedua, qala wa ahlul guluwi. Wa ahlul guluwi, orang-orang yang bersikap gulu, berlebihan. Kalau tadi antipati, jenis yang kedua ini sekarang lawan dari antipati, yakni berlebihan. Kalau tadi kurang, yang jenis yang pertama kurang di dalam menunaikan hak-hak orang-orang soleh, jenis yang kedua ini berlebihan, melampaui batas. Yaitu alladzina yarfa'unahum fawqa manzilatihim, yaitu orang-orang yang mengangkat mereka, orang-orang soleh, di atas manzilah, kedudukan. Allati anzalahumullahu biha, yang Allah dudukkan, yang Allah posisikan mereka padanya. Nah, orang-orang soleh itu kan dijadikan sebagai panutan kedua, itu posisi mereka, diikuti petuah-petuah yang mereka sampaikan. Nah, bukan dijadikan sebagai Tuhan yang diminta selain Allah. Jadi manusia yang kedua ini berlebihan dengan mengangkat mereka pada manzilah ilahiyah, ketuhanan, ya, yang menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan. Jadi solusi yang ketiga, wa ahlul haqqi, ahlul haqq, orang-orang yang mengamalkan al-haq, alladzina yuhibbunahum, yaitu orang-orang yang mencintai orang-orang soleh dengan cinta yang tidak berlebihan. Nah, cinta yang semestinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa yuwalunahum, dan loyal kepada mereka. Wa yaqumuna bihuquqihim alhaqiqati, dan mereka menunaikan hak-hak orang-orang soleh alhaqiqah, hak-hak mereka yang sebenarnya, sesuai dengan porsinya. Itu tadi, mendoakan mereka. Jika sudah meninggal, biasanya kita mengatakan rahimahullah, rahimahullah. Jika masih hidup, hafizahullah. Itu hak mereka, ya. Kesolehan mereka dijadikan sebagai teladan oleh kita. Nah, baik, tidak berlebihan, melampaui batas. Walakinnahum yabra'una minal ghuluwi fihim. Jenis yang ketiga ini, ya, di samping mereka menunaikan hak orang-orang soleh yang semestinya, mereka berlepas diri dari sikap ghulu fihim, terhadap mereka. Nah, wadi'a'i usmatihim, dan berlepas diri dari menganggap mereka itu maksum, ya. Nah, kullun yusibu wa yukhti, setiap orang bisa benar, bisa salah, tidak ada yang maksum dari kesalahan. Kullu bani Adam khata, setiap orang bisa benar, bisa salah. Nah, mereka berlepas diri dari sikap berlebihan berupa menganggap maksum seseorang, ya, kalau dia bersikap mesti benar. Nah, tidak pernah salah. Ya, mereka berlepas diri dari yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia mengucapkan sesuatu mesti benar. Yang menyelisihinya mesti salah. Ya tabarra'un, mereka berlepas diri, bara dari sikap-sikap yang semacam ini, berlebihan menganggap maksum. Nah. Baik, jadi ini pembagian manusia ditinjau dari muamalah mereka terhadap orang saleh. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Wassalihuna aidan," dan juga orang-orang saleh, "yatabarrauna min," berlepas diri dari, "an," berlepas diri dari, "an yadda'u li anfusihim haqqan min huquqi rabbihim al-khassah," berlepas diri dari mengaku terhadap dirinya, ya, mengaku memiliki hak min huquqi rabbihim, mengaku memiliki hak dari hak-hak Allah yang khusus, hak dari hak-hak Allah yang khusus, yakni dari sifat-sifat rububiyah. Nah, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Berlepas diri dari menyeru manusia menyembah dirinya. Kama qala Allah an Isa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Ayat sebelumnya, "Anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahan min dunillah." Ya, apakah kamu wahai Isa yang mengatakan kepada manusia, mengajak manusia, "Ittakhiduni, jadikanlah aku dan ummiku ilahain, dua tuhan selain Allah." Qala, kata beliau, "Apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah." Beliau berlepas diri dari mengakui salah satu dari hak-hak Allah yang khusus bagi Allah berupa rububiyah, dan mengajak orang lain menyembah dirinya. "Subhanak, maha suci engkau ya Allah." Ini bentuk bara'ah. "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Setelah beliau menyucikan Allah, beliau mengatakan sebagai bentuk berlepas diri, "Tidak pantas bagiku, tidak layak bagiku, an aqula ma laysa li bihaq," mengucapkan sesuatu apa yang tidak berhak untukku, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak aku. Nah, ya, beliau tidak berhak dijadikan sebagai ilah. Barakallahu fikum. Ini bentuk bara'ah, berlepas diri. Jadi di samping ahlul haq, naam, berlepas diri dari sikap dulu, orang-orang soleh itu sendiri berlepas diri dari mengaku memiliki salah satu dari sifat-sifat rububiyah ataukah sifat-sifat uluhiyah. Kemudian kata syekh selanjutnya, "Wa'lam," ketahuilah, "anna al-huquqa salasatun," ketahuilah bahwa hak-hak itu terbagi menjadi tiga. Ya, jadi sudah berapa pembagian? Pembagian yang pertama, pembagian manusia di dalam muamalah dengan orang-orang saleh. Sekarang pembagian hukuk, pembagian hak-hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, hakun khasun lillah, hak yang khusus, ya, yang wajib kita tunaikan. Lillah, hanya untuk Allah. La yusyarikuhu fi musyarikun. Tidak seorang pun yang berserikat, bersekutu dengan Allah padanya. Apa hak khusus itu? Wa huwa ta'alluhu lahu wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Yaitu ta'alluh, beribadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Nah, itu hak khusus bagi Allah. Kemudian hak yang kedua, wa haqqun khassun lirrusul. Hak yang khusus bagi para rasul. Wa huwa, yaitu tauqiruhum. Ya, tauqiruhum, menghormati mereka. Wa tabjiluhum, dan memuliakan mereka. Wal qiyamu bihuquqihim al-khassati, dan menunaikan hak-hak mereka yang khusus. Ya, jadi harus dibedakan hak-hak ini. Ada hak yang khusus bagi Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya. Peribadatan. Naam. Hanya dipalingkan kepada Allah. Hak yang khusus bagi para rasul, yaitu pemuliaan dan penghormatan. Kemudian yang kedua, haqqun musytarikun. Ada hak yang sifatnya musytarik. Ya. Sifatnya apa? Musytarik. Tidak khusus, tapi apa? Musytarik. Nah, ya, ini bisa untuk Allah, bisa untuk rasulnya. Wa huwa al-imanu billahi wa rusulih. Yaitu beriman kepada Allah dan rasulnya. Ini musytarik. Wa ta'atullahi wa rusulihi, dan taat kepada Allah dan rasulnya. Wa mahabbatullahi wa mahabbatu rusulihi, dan cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya. Nah, baik, jadi harus bisa dibedakan mana yang khusus, mana yang musytarik. Harus bisa dibedakan. Orang-orang musyrik tidak membedakan hak-hak ini. Mereka mencampur adukkannya. Dicampur. Hak Allah yang khusus diberikan kepada Nabi, diberikan kepada orang-orang saleh. Jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Adapun kaum mukminin al-muwahhidin membedakan antara hak-hak ini. Yang khusus bagi Allah diberikan hanya untuk Allah. Yang khusus bagi rasulnya maka diberikan kepada rasulnya. Yang musytarik, berserikat padanya Allah dan rasulnya, berupa keimanan, berupa ketaatan, berupa mahabbah. Nah, ini berserikat. Ya, diberikan kepada Allah ketaatan itu juga diberikan kepada rasulnya. Diberikan kepada Allah keimanan itu juga diberikan kepada rasulnya. Demikian pula mahabbah. Baik, tidak mungkin seseorang mengatakan aku hanya beriman kepada Allah, aku tidak beriman kepada rasul. Tidak mungkin. Ini sesuatu yang tanakut, kontradiksi. Tidak mungkin seseorang taat kepada Allah kemudian dia tidak taat kepada rasulnya. Demikian pula permasalahan mahabbah. Dia mengaku cinta kepada Allah kemudian benci kepada rasulnya. Ini kan enggak mungkin. Makanya dikatakan apa? Musytarik. Kedua-duanya. Ya. Nah, harus terpenuhi. Ya, beriman kepada Allah, beriman pula kepada rasulnya, taat kepada Allah, harus juga taat kepada rasulnya, dan seterusnya. Namun di sini ada tambih. Kata beliau, walakin, akan tetapi, hadhihi lillahi aslan, ini bagi Allah aslan, sifatnya pokok. Pertanyaan untuk antum, mimbabil murojaah. Hadi, ini isim isyarah untuk yang dekat, ya, betul, untuk yang dekat. Kemudian mu'anath. Pertanyaannya, isyarat ini kembali ke kata yang mana dari kalimat yang sudah kita baca sebelumnya? Siapa yang tahu angkat tangan? Sudah libur satu pekan, jangan sampai lupa pelajaran nahwunya, lupa pelajaran rasulullahnya. Baru satu pekan libur, sudah lupa isim isyarat. Ini enggak bisa angkat, enggak mau enggak angkat tangan karena tidak tahu atau karena malu atau gimana? Mana Arif? Hadun minkum. Hadukum. Naam, tafadhal. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Kembali kepada tiga kata itu, dengan sebuah hadhi kembali kepada al-iman, wa ta'ah wa mahabbah. Ya, jadi permasalahan iman, ketaatan dan mahabbah bagi Allah ini adalah pokok. Difahami? Sesuatu yang sifatnya pokok. Ya. Dasar. Walir rusuli sab'an haqqillah. Dan bagi para rasul sab'an, mengikut, sifatnya apa? Mengikut terhadap hak Allah. Paham ini? Ya, ini kenapa kita cinta kepada rasul? Karena kita cinta kepada Allah. Kenapa kita taat kepada rasul? Karena kita taat kepada Allah. Begitu maksudnya. Nah, konsekuensi keimanan, kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah adalah beriman, mencintai dan mentaati Rasul. Itu makna taba'an. Ya. Jadi sifatnya mengikut, bukan berdiri sendiri. Nah, kita beriman kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Karena itu adalah konsekuensi keimanan, kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalafa ahlul haqqi, maka ahlul haqq, yakni pembagian manusia yang keberapa? Ahlul haqq. Yang ketiga, ahsan. Ya'rifuna al-furqana. Mereka mengetahui perbedaan baina hadhil huquqi tsalatsati. Antara tiga hak-hak ini. Ya. Itu yang menjadikan mereka bisa bersikap benar karena mengetahui perbedaan antara tiga hak-hak ini, tidak mencampur adukannya satu sama lain. Nah, di sini terlihat keutamaan ma'rifah, keutamaan ilmu. Kalau tidak berilmu tidak bisa. Kalau tidak mempelajari permasalahan ini, dia tidak akan bisa membedakannya. Wadih. Fayaqumu nabi ubudiyatillahi. Sehingga mereka menunaikan ibadah kepada Allah. Wa ikhlasud dini lahu. Dan memurnikan amalan untuknya. Wa yaqumu nabi haqqi rusulih. Demikian juga. Atau demikian pula mereka menunaikan hak rasul-rasul Allah wa auliyaihi dan wali-wali Allah ala ikhtilafi manazilihim wa maratibihim, berdasarkan kedudukan dan martabat mereka yang berbeda-beda. Nah, tilka rusulu. Lanjutkan. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Jadi kalimat ini syarat kepada ayat itu berdasarkan kedudukan dan martabat mereka yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Nah, jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya. Barakallahu fikum. Selesai penjelasan dari bab ini. Dan waktu mungkin sudah masuk. Belum? Oh, masjid di luar sudah ada. Kurang berapa menit? Hah? Kurang dua? Orang dua. Tapi kita baca bab selanjutnya. Wala babu majaa min at-taghlidi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin. Bab majaa. Ya. Dalil-dalil yang datang min at-taghlid tentang sikap keras. Jadi tidak lembut terus. Ya, kalau keras dibutuhkan maka bersikap keras. Nah, fiman terhadap orang abadallaha yang menyembah Allah. Loh, kok bersikap keras kepada orang yang menyembah Allah? Belum titik, masih ada lanjutannya. Inda qabri rajulin salihin. Di sisi kuburnya orang yang soleh. Dia beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada orang soleh itu. Tapi kita dibimbing dalam syariat untuk menyikapinya dengan keras. Rasulullah menyikapinya dengan keras, padahal beribadah kepada Allah. Lalu kenapa disikapi dengan keras? Karena ya, tempat beribadahnya salah. Beribadah di sisi kuburan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi sikap keras di sini dibutuhkan dalam rangka menutup pintu-pintu dan celah-celah yang bisa mengantarkan kepada dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Nah, mimbabil maslah. Jadi ketika ada maslahat, sikap keras itu kadang dibutuhkan. Fa kaifa idza abada? Gimana intonasinya? Tanda tanya, kemudian tanda pentung. Tanda seru. Pentung, kayak pentung ya. Gimana intonasinya? Fa kaifa idza abada? Lalu bagaimana lagi jika dia beribadah kepada orang soleh itu? Tentu lebih keras lagi. Beribadah kepada Allah saja di sisi kuburan orang soleh disikapi dengan keras. Apatah lagi kalau dia beribadah langsung kepada orang soleh itu. Lebih keras lagi. Itu maksud bab ini. Nah, qala rahimahullah fi sahih, dalam sahih yakni sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah yaitu Ummul Mukminin, salah satu di antara istri Rasulullah alaihi salatu wasalam, namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah al-Qurasyiyah, putri dari Abu Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah, meninggal tahun 62 Hijriah. Nah, zakarat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan ini diceritakan, yakni ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau alaihissalam meninggal. Kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, menceritakan tentang sebuah kanisa, yaitu sebuah gereja, ya, ma'bad an-Nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Kanisa kalau di tempat kita, ya, di Indonesia namanya gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang beliau pernah lihat di negeri Habasyah itu ketika beliau hijrah, ya, sebagaimana ma'ruf dalam pelajaran sirah. Nah, kita ketemu bersama Al-Habasyah yang sekarang namanya adalah Ethiopia. Di sana banyak Nasrani. Ya. Nah, wa ma fiha min as-suwar, dan beliau menceritakan juga kepada Rasulullah apa yang beliau lihat di dalam gereja itu berupa gambar-gambar. Gambar-gambar orang-orang soleh. Ya, gambarnya siapa biasanya yang dipasang? Gambarnya ya bisa gambarnya Bunda Bunda Maryam. Pakai bunda gitu ya. Ya, seperti yang kita lihat juga di gereja-gereja yang ada di negeri kita, ya, gambar-gambar orang-orang soleh. Ya, Nabisa, kemudian Maryam dan seterusnya. Nah, atau gambar-gambar pendeta-pendeta mereka. Jadi ada dua, ya. Nah, ada dua yang dilihatnya. Baik. Atau ada dua yang beliau ceritakan tentang kanisa dan tentang gambar-gambar yang ada dalam kanisa itu. Nah, jadi gambar-gambar makhluk bernyawa itu sebisa mungkin, ya, harus dijauhi. Apalagi dalam masjid, ya, subhanallah, karena kejahilan, gambar-gambar makhluk bernyawa, foto-foto pejabat, ya, dipajang di dinding-dinding masjid, bahkan di kiblat masjid, kalender pejabat siapa, sebelah barat, kita rukuk sujud menghadap situ. Coba antum masuk ke beberapa masjid orang awam, ya, hampir tidak ada masjid yang lepas dari yang semisal itu. Nah, Allah musta'an. Kita mau sholat di situ, aduh, ada gambar di depan. Gimana? Baik. Nah, banau ala kubrihi masjidan. Baik, sampai di mana tadi? Wa ma fiha min aswar. Faqala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan setelah mendengar cerita Ummu Salamah, ulaika, bisa di fathah, bisa di kasrah. Idza mata fihim ar-rajul shalih. Mereka-mereka itu, idza mata fihim, jika meninggal di tengah-tengah mereka ar-rajul shalih, seseorang yang soleh, awil abdus salih, atau hamba yang salih, atau di sini lishak, ya, syakkar rawi, rawi hadis ini ragu apakah Nabi mengatakan ar-rajul ataukah al-abad. Banau ala qabri masjidan, maka mereka membangun di atas kuburan orang salih itu masjid, sebuah masjid. Nah, wa sawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka menggambar, ya, di dalam masjid itu, tempat ibadah itu, gambar-gambar itu yang kamu lihat. Ya, bagaimana kedudukan orang-orang yang semacam ini di sisi Allah? Kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka-mereka itu adalah makhluk yang terjelek, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya. Perhatikan di sini, Rasulullah dengan keras mengatakan mereka adalah manusia-manusia yang paling buruk. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Taala. melakukan dua kemungkaran yang besar. Oleh karena itu kata penulis selanjutnya, dan ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau nukil di sini sebagai penjelas, ya, sebagai penjelasan terhadap hadis. Fahaulai, maka orang-orang ini jama'u bainal fitnataini, mengumpulkan dua fitnah. Ya. Yang pertama fitnatul kubur. Yang kedua wa fitnatit tamatsil. Fitnah kubur dan fitnah gambar-gambar. Nah. Kedua-duanya merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan, ya, kecocokan hadis dengan bab, bahwa dalam hadis ini ada larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Nah, orang-orang saleh, dan larangan dari menjadikannya sebagai masjid. Coba kita perhatikan, di mana larangannya? Di mana larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan? Banau ala kubrihi masjidan. Mereka membuat tempat ibadah di atas kuburannya. Tempat ibadah dibuat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, kan begitu? Ya, dipersiapkan untuk beribadah kepada Allah. Di akhir hadis Nabi mengatakan mereka adalah manusia-manusia yang terjelek, yang terburuk di sisi Allah sebagai bentuk tahdzir. Berarti beribadah kepada Allah di sisi kuburan akan menjadikan seseorang termasuk dalam kategori syirrul khalqi indallah, manusia-manusia yang terjelek di sisi Allah. Nah, difahami nih sisi pendalilannya. Nah, dan itu termasuk diantara fi'lun nasara, ya, termasuk diantara amalannya orang-orang Nasrani. Baik. Nah, baik. Dalil berikutnya, walahuma anha, walahuma, yani lil Bukhari walil Muslim, lil Bukhari walil Muslim, anha, ya, masih dari Aisyah. Qalat, belum ada. Lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika nuzila, yakni nazala bihi malakul maut, ketika malaikat maut, ya, turun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di akhir hayat beliau alaihi salatu wasallam, tawfiqa, yakni ja'ala yatrahu khamisatan, beliau meletakkan khamisah. Khamisah yaitu kisah pakaian yang memiliki garis-garis bercorak. Yang bercorak garis-garis. Pakaian yang beliau miliki, ala wajhihi, beliau letakkan kain yang bercorak itu di atas wajahnya. Ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut, beliau menutup wajah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam dengan kainnya yang bercorak. Fa idzan tamma biha kashafaha, apabila beliau mengalami sesak napas karenanya, karena kain itu, maka beliau membukanya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, wa huwa kadzalik, dalam keadaan beliau seperti itu. dalam keadaan beliau seperti itu, ya, mengalami masa-masa yang berat di akhir hayat beliau alaihissalatu wassalam. Subhanallah, masih sempat-sempatnya mengingatkan umat. Dan tentu perkara yang diingatkan ketika itu adalah perkara yang sangat penting. Tidak mungkin mengingat semua perkara. Tidak mungkin Nabi mengingatkan kepada umat semua perkaranya, karena waktunya sangat sempit di akhir hayat ini. Antum bisa bayangkan ketika seorang ingin meninggal, ya kan? Tentu yang dipesankan adalah perkara yang sangat penting. Dari sekian banyak perkara yang ingin disampaikan kepada keluarga, kepada umat, Nabi akan memilih pesan yang paling penting. Nah, baik. Apa kata beliau? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Coba perhatikan, ya. Sikap keras. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Yuhadziru ma sana'u. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan apa yang mereka telah lakukan. Ya, memperingatkan umat. Nah, dengan melaknat mereka. Walau la dzalika, kalau bukan karena itu, yakni kalau bukan karena tahdzir Nabi terhadap apa yang mereka lakukan, ubriza qabruhu,